هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحمد لله pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam majelis yang mulia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di mana kita ketahui bahwasanya Al-Imam An-Nawawi salah satu imam yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi salah seorang imam yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Walaupun demikian, beliau rahimahullahu taala adalah seorang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berbeda dengan mereka yang fanatik dengan mazhab Asy-Syafi'i, mereka yang mengaku dirinya adalah bermadzhab Asy-Syafi'i tetapi mereka tetap melakukan perkara-perkara yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Nah, maka pengakuan tersebut sebagai seorang yang bermadzhab Syafi'i tidak teranggap. Iya, tidak teranggap. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i adalah seorang imam ahlus sunnah yang memerangi kebid'ahan dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau mengatakan bahwasannya idza sahaha al-hadis wa huwa madhhabi, apabila ada hadis yang sahih maka itu adalah madhabku, kata Imam Asy-Syafi'i. Berarti pendapat Imam Asy-Syafi'i yang berlandaskan hadis yang dhaif, maka beliau mengisyaratkan kita untuk meninggalkannya. Nah, karena kata beliau, apabila ada hadis yang sahih maka itulah adalah madhabku, itulah adalah pendapatku. Nah, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah salah seorang ulama yang bermadhab Asy-Syafi'i. Ya, dan beliau mengarang kitab diantaranya adalah Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat ya besar manfaatnya untuk kita ambil, yang di dalamnya mengandung akhlakul karimah, ya akhlak-akhlak yang mulia, kemudian ada juga di sana tentang masalah tauhid. Nah, kitab besar ini Riyadhus Shalihin, kitab yang banyak kita bisa ambil faidah di dalamnya. Dan alhamdulillah dengan inayah Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada bab yang ke-11, bab al-mujahadah. Ya, yang sebelumnya pada kesempatan bulan yang mulia kemarin, ya bulan Ramadan, telah dibahas ya matan oleh Ustazuna Al-Fadil Mu'alimina Abu Abdurrahman Abu Abdullah Abdurrahman Mubarak Afidahullah Ta'ala, yang kita bisa ambil faedah dari beliau. Dan kita di sini akan mengulangi daripada bab Al-Mujahadah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bab fil mujahadah, bab tentang al-mujahadah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah Al-mujahadah adalah ta'ni mujahadatul insan nafsuhu wa mujahadatuhu ghairuh. Mujahadah adalah bersungguh-sungguhnya seseorang terhadap dirinya. Ya. Bersungguh-sungguhnya seseorang terhadap dirinya dan mujahadah adalah bersungguh-sungguhnya dia terhadap yang lain, ya. Terhadap dirinya dan terhadap yang lain. Adapun bersungguh-sungguh terhadap dirinya, ini adalah perkara yang asyakul asya, perkara yang sangat berat, ya. Orang melawan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya, ya, yang ada pada dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini asyakul asya, perkara yang sangat berat bagi seseorang, ya. Nah, kemudian tidak akan sempurna dia melakukan, ya, kesungguh-sungguhan memerangi hawa nafsunya terhadap dirinya sendiri, ya, itu tidak akan sempurna kecuali dengan dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan sempurna juga dia memaksakan memerangi orang lain, ya, seseorang yang ada selain dirinya, kecuali dia bisa, ya, memerangi melawan hawa nafsunya yang pertama. Nah, adapun dia memaksakan dirinya, ya, melawan dirinya dari hawa nafsunya, maka dia harus menaklukkan dua perkara, ya, menaklukkan hawa nafsunya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena an-nafs, jiwa, ya, itu amaratu bisu, selalu memerintahkan kepada perkara-perkara yang tidak baik. Ya, jiwa seseorang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, amaratu bisu, selalu perintahkan, mengajak kepada perkara-perkara yang tidak baik. Ya, perkara-perkara kejelekan. Maka bagaimana caranya kita bisa, ya, melawan hawa nafsu tersebut, ya, untuk takluk, tunduk, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk bisa meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena melakukan ketaatan kepada Allah itu adalah perkara yang sangat berat. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, asyakul asya, perkara yang sangat berat dibandingkan dia memerangi selain dirinya. Tetapi dirinya sendiri dia lawan, itu lebih berat. Ya. Enam. Pada waktu bulan yang kemarin, ya, bulan Ramadan, kita paksa diri kita untuk berpuasa, menahan lapar dan haus di siang hari bulan Ramadan. Menahan hawa nafsu kita untuk meninggalkan 6 perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makan perkara yang mubah, yang boleh. Minum perkara yang mubah. Ya. 6 bergaul kepada istrinya adalah perkara yang mubah, tetapi, ya, ketika itu datang perintah Allah untuk berpuasa, maka kita lawan diri kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun berat. Ya. Yang biasanya dia makan siang dia tahan. Ya, dengan suasana yang panas, dengan sinar matahari yang sangat panas, dia tahan keringat bercucuran, dahaga dia rasa, tapi dia lawan ya, jiwanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang saqil, yang berat. Ya. Belum sampai situ. Setelah dia alhamdulillah bisa bersabar sampai menjelang maghrib dan dia berbuka puasa dengan gembira. Ada perintah Allah setelah itu, yaitu menjalankan ibadah qiyamul lail, salat tarawih. Ya. Nah, dia tundukkan kembali hawa nafsunya untuk berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Nah. Dia salat ya, bukan hanya 10 menit, 15 menit. Bahkan dia rasakan salat itu sampai 1 jam, 2 jam, bahkan 4 jam. Ya, tapi dia ya, melawan hawa nafsunya. Nah, untuk tunduk dalam ketaatan kepada Allah. Kalau dia ikuti hawa nafsunya, mendingan sholat di rumah. Paling setengah jam selesai. Ya, gak usah di masjid, di rumah. Nah, dia ikuti hawa nafsunya. Ya, bahkan sebagian mereka tidak mau sholat karena lama, ya, capek, ngantuk, dan lain sebagainya. Nah, maka ini adalah perkara yang saqil, yang sangat berat, yang dialami oleh jiwa. Illa man khafafallahu alaihi, kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan keringanan untuk dia melakukan ibadah tersebut. Ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukannya bersedih, bahkan bergembira. Datangnya bulan Ramadan, bergembira. Ya, bisa melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah dengan limpahan ya, pahala yang berlipat ganda. Ya. Nah, ketika sholat tarawih gembira dia. Ya, karena dia ingin merasakan kenikmatan ketika dia sujud ke hadapan Allah. Kenikmatan ketika dia berdiri menghadap Allah. Bukan merasa bersedih. Ya, bukan merasa sebagai beban yang sangat berat, tetapi dia bergembira. Bernikmat-nikmat ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Ya, ini adalah orang-orang yang Allah berikan keringanan, yaitu pada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya, meninggalkan maksiat adalah perkara yang sangat berat. Ya. Meninggalkan maksiat adalah perkara yang sangat berat. Dia paksa diri dia untuk meninggalkan maksiat tersebut. Ya, dalam keadaan jiwanya terus mengajak dia untuk melakukan maksiat. Ya. Ayo, ayo, ayo. Dia tahan. Ya, dia tahan dirinya. Nah, bagi mereka yang tidak mampu menahannya, maka dia mengikuti hawa nafsu tersebut. Ya, terus terbawa oleh hawa nafsu tersebut sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, illa man khafafallah, kecuali orang yang Allah berikan keringanan untuk bisa meninggalkan maksiat tersebut. Naam. Ikhwani fillah azani wa azakumullah. Map ini akan membahas tentang masalah al-mujahadah. Ya. Bersungguh-sungguhnya seseorang memasukkan dirinya terhadap hawa nafsunya dan juga al-mujahadah kepada lainnya, ya, dari kalangan orang-orang kafir, memerangi orang-orang kafir, ya,